Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya hikmah dari as-siyam. Di antara hikmah dari as-siyam adalah sebab seseorang merealisasikan, mewujudkan at-taqwa. Dan kemarin telah kita sebutkan, seorang yang berpuasa tidak hanya diwajibkan untuk menahan dirinya dari segala macam perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya, seperti makan, minum, dan yang semisalnya. Bahkan seorang yang berpuasa diwajibkan pula untuk menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib baginya untuk dia jalankan perintah-perintah Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena itulah disebutkan dalam Al-Quran tentang hikmah dari pensyariatan puasa ini oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para ulama mentafsirkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seluruh amalan-amalan soleh seorang mukmin akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, terkadang menjadi 10 kali lipatnya, terkadang menjadi 700 kali lipatnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, illa siyam, kecuali amalan puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku dan saya yang akan memberikan balasan kepada pelakunya. Mereka para ulama mentafsirkan hadis ini dengan pentafsiran diantaranya adalah puasa ini termasuk dari as-sabr. Puasa itu termasuk dari as-sabr. Dan pada puasa tersebut terkandung di dalamnya 3 macam jenis sabar. Karena sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla secara kauni. Yang kedua, sabar terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, yang mencakup 2 perkara. Yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah, dan sabar di dalam meninggalkan larangan Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah engkau di dalam menjalankan hukum Rabbmu. Hukum Allah Azza wa Jalla itu ada 2, mencakup kauniyah dan syar'iyah. Kalau kauniyah itu berhubungan dengan takdir, seperti seorang sakit, seperti seorang jatuh miskin, seperti seorang tertimpa sesuatu yang dia benci secara takdir. Ketika dia bersabar di dalam menjalaninya, maka dia telah menjalankan makna sabar secara kauni. Sabar secara kauni, dan ini jenis dari hukum Allah Azza wa Jal. Dan termasuk pula dari hukum Allah adalah hukum secara syar'i. Secara syar'i mencakup perintah-perintah yang Allah perintahkan agar kita jalankan, dan mencakup larangan-larangan Allah untuk kita meninggalkannya. Nah, mereka para ulama menyebutkan puasa ini terkandung di dalamnya 3 jenis sabar tersebut. Sabar secara kauni, sabar secara syar'i. Sabar secara kauni adalah ketika seorang berpuasa secara takdir akan menyebabkan akhirnya dia haus, akan menyebabkan akhirnya dia kelaparan, dan dia tahan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Berarti dia menjalankan jenis sabar yang pertama, yaitu secara kauni. Adapun secara syar'i, ini jelas seorang yang berpuasa diwajibkan untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Naam. Dan menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ta'abbud, karena dia yakini itu adalah sebagai ibadah dan dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang yang berpuasa terkena pula kepada mereka keumuman dari firman Allah tabarak wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar Allah azza wa jalla akan sempurnakan, Allah akan memberikan kepada mereka balasan bighairi hisabin, tanpa ada batasan nominal jumlah seberapa besar balasan dan ganjaran Allah Azza wa Jal. Menunjukkan demikian banyak pahala yang diraih oleh seorang yang bersabar. Dan as-sa'im kas-sabir, seorang yang berpuasa seperti seorang yang bersabar dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Fa'ima asyara al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Perkara yang juga penting untuk kita ingatkan sebagai mukaddimah di pembahasan sore hari ini, satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Terkadang ada seorang yang dia berpuasa namun dia tidak mendapatkan balasan ganjaran dari amalan puasanya melainkan hanya sekedar rasa lapar saja. Ada seorang yang berpuasa secara zahir, makan sahur, dia tinggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasanya, namun Rasul menyebutkan dia tidak mendapatkan ganjaran pahala seperti ganjaran pahala yang Allah berikan kepada seorang yang shaim, yang berpuasa. Menunjukkan amalannya tidak ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang semakna dengan hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik ke atas mimbar, kemudian datang Jibril dan memintakan Rasul untuk mengaminkan doanya. Sehingga Rasul mengaminkan doa Jibril alaihi salat wassalam tersebut. Di antara dari doa yang dipanjatkan oleh Jibril, yang Jibril meminta kepada Rasul untuk mengaminkan doanya adalah doa raghimallahu raghima anfumri'in dakhala alaihi syahrul ramadhan thumma kharaja walam yughfar lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat merugi keadaan seorang yang dia memasuki bulan Ramadan, kemudian ketika dia keluar dari bulan tersebut ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Menunjukkan dia hanya sekedar mendapatkan rasa haus, rasa lapar sebagaimana layaknya yang dialami oleh seorang yang berpuasa. Namun ternyata faedah, pahala, keutamaan dari puasa tersebut tidak dia dapatkan, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga Rasul menyebutkan orang yang seperti ini adalah seorang yang merugi dengan kerugian yang demikian besar. Naam, hadis ini mengingatkan kita kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kemarin telah kita sebutkan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang ketika seseorang itu berpuasa namun dia tidak meninggalkan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang dusta. Kemarin telah kita sebutkan tafsir dari Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu semua perkara-perkara yang Allah haramkan yang berhubungan dengan lisan, seperti berdusta, berkhianat, ghibah, dan yang semisalnya dari perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amala bihi, dan mengamalkan azzur. Kemarin telah kita sebutkan pentafsiran dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maksudnya adalah dia mengamalkan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan berhubungan dengan amalan-amalannya, mencakup perkara-perkara yang berhubungan mencakup perkara-perkara yang pada perkara-perkara tersebut dia zalimi orang lain, dia curi hartanya, dia melakukan penipuan, ataukah dia melakukan perbuatan kezaliman kepada saudaranya dengan memukulnya dan yang semisalnya. Ini penyebab akhirnya seorang hamba ketika dia menjalankan puasa di bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan apa yang dia tinggalkan dari makan dan minumnya. Artinya yang dia dapatkan hanya sekedar rasa haus, yang dia dapatkan hanya sekedar rasa lapar saja. Namun ternyata pahalanya tidak dia dapatkan disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang dia amalkan. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Hadis ini dan keterangan yang kita sebutkan, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, memberikan motivasi kepada kita seorang muslim ketika menjalankan ibadah ini harus benar-benar didasari dengan dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat al-khauf, memiliki rasa takut apabila ternyata puasanya tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Dan yang kedua adalah sifat roja, dia berharap agar supaya puasanya diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga sering-seringlah kita di bulan-bulan ini, di bulan ini atau di hari-hari ini, untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah, doa agar amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, doa agar supaya bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita jumpai dalam keadaan kita bisa mendapatkan keutamaan dan kemuliaannya, tidak sebagaimana mereka orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan dalam keadaan ternyata ketika mereka keluar dari bulan tersebut mereka tidak mendapatkan keutamaan yang demikian besar yang ada di bulan tersebut. Karena inilah kemarin telah kita sebutkan kisah yang disebutkan oleh sebagian mereka para ulama yang dilakukan oleh para salafun salih, para pendahulu kita yang soleh dari zaman sebelum kita. Disebutkan ketika mereka melewati bulan Ramadan selama 6 bulan, maka di keenam bulan tersebut mereka memperbanyak doa kepada Allah agar supaya Allah Azza wa Jalla menerima amalan-amalan mereka, menerima puasa mereka, menerima amalan-amalan mereka, sholat mereka dan yang semisalnya di bulan Ramadan. Selepas dari 6 bulan tersebut mereka berdoa kepada Allah agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke al-faslu thalis, fasal yang ketiga dari beberapa pembahasan ahkamus siyam yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Fi hukmi siyamil maridi wal musafir. Pasal yang ketiga ini adalah berhubungan tentang hukum puasa bagi seorang yang sakit dan seorang yang safar. Seorang yang sakit, seorang yang safar adalah termasuk dari mereka orang-orang yang Allah tabaraka ta'ala memberikan uzur kepada mereka, memberikan rukhsah kepada mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit apakah dalam kondisi safar, maka hendaklah dia mengqadanya di hari yang berikutnya. Ini termasuk dari rukhsah Allah dan termasuk dari sifat hikmah dan rahim, kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembahasan ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala terkena pula kepada pembahasan-pembahasan selainnya, sehingga mereka para ulama, para fuqaha menyebutkan bahwasanya syariat Islam ini apabila pelakunya dalam kondisi lapang, apabila pelakunya dalam kondisi lapang, tidak ada sesuatu yang menyebabkan akhirnya dia memiliki halangan untuk menunaikan kewajiban Allah, meninggalkan larangan Allah, maka disebutkan oleh mereka para fuqaha, daqat, syariat Islam itu akan menyempit kepada orang tersebut. Dalam arti kata, wajib baginya untuk menjalankan perkara-perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh baginya untuk melanggarnya, sehingga daqat, menyempit. Dia harus menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam syariat Islam ini. Namun apabila pelakunya dalam kondisi daqa, dalam kondisi tidak lapang, adanya perkara yang menyebabkan dia memiliki rasa berat untuk menjalankan syariat tersebut, mungkin disebabkan karena penyakit ataukah hal-hal yang semisalnya yang menyebabkan akhirnya dia harus tersibukkan dengannya, atau berat untuk menunaikan sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di antara dari hikmah yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman, Allah jadikan syariat Islam ini dalam keadaan ittasa'at, dalam keadaan meluas, memberikan kelonggaran, kelapangan kepada seorang hamba yang dalam keadaan seperti yang tadi kita sebutkan. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Termasuk pula di antara dari pembahasan yang tadi kita sebutkan adalah syariat diwajibkannya puasa bagi seorang yang marid, yang sakit, atau seorang yang musafir, yang dalam keadaan menjalankan safar. Naam. Sebab kepayahannya seorang yang marid itu jelas. Naam, seorang yang sakit akan menyebabkan lemah fisiknya, akan menyebabkan melemah kesehatannya. Ini perkara yang ma'ruf, yang kita ketahui secara bersama. Dan ilat yang seperti ini juga mirip didapati dan dijumpai pada seorang yang sedang melakukan safar. Yang sedang melakukan safar, mungkin kita bisa membayangkan seperti apa sibuknya seorang yang safar. Dia harus melakukan persiapan-persiapan, belum lagi nantinya di pertengahan jalan dia harus mungkin mengalami beberapa rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan, sehingga menyebabkan akhirnya dia mengalami keletihan, kecapean. Naam. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan, as-safaru qita'atun minal azab. Safar itu adalah bagian dari siksaan. Karena perkara-perkara yang dijumpai bagi seorang yang safar demikian berat, dalam sebagian yang tadi kita sebutkan contohnya, kita menjumpai di dalam Islam ini Allah Azza wa Jalla memberikan rukhsah dalam beberapa hukum bagi seorang yang musafir tersebut. Di antaranya dalam bab puasa, yang seharusnya wajib menjadi tidak lagi wajib baginya, boleh baginya untuk mengqadanya di hari yang lainnya. Demikian pula sholat yang seharusnya seorang ketika dalam kondisi mukim dia mengerjakan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat, ketika dalam kondisi safar boleh baginya untuk mengqasar, bahkan boleh baginya untuk menggabungkan antara dua sholat. Dia gabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar, dia gabungkan antara sholat maghrib dengan sholat isya. Ini termasuk dari rukhsah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para hamba-hambanya. Naam. Ayat yang menjelaskan secara khusus adanya keringanan bagi seorang yang sakit, seorang yang safar, untuk dia tidak berpuasa dan boleh baginya untuk mengqadha pada hari yang lainnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Naam. Barang siapa di antara kalian yang dalam kondisi sakit, ketika datang bulan Ramadan ternyata dia dalam kondisi sakit, ataukah ketika datang bulan Ramadan dia dalam kondisi sedang melakukan safar, maka Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengqadanya pada hari-hari selainnya. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Azza wa Jalla menginginkan bagi kalian adanya kemudahan dan Allah tidak menginginkan terhadap kalian adanya kesulitan. Nah, kemudian di sini Syekh Al-Alama Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membagi pembahasan ini menjadi dua pembagian. Yang pertama, pembahasan seputar al-marid, seorang yang sakit. Belum menyebutkan secara rinci macam-macamnya, berikut hukum-hukumnya. Baru kemudian setelah ini selesai beliau menyebutkan pembahasan khusus seputar seorang yang musafir, yang dalam kondisi safar. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Al-Alama Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wal maridu ala qismain, dan seorang yang sakit yang menyebabkan akhirnya dia diberikan rukhsah oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, sebelum beliau menyebutkan hukumnya, beliau membagi seorang yang sakit itu memiliki dua macam. Seorang yang sakit itu terbagi menjadi dua kriteria. Naam. Yang pertama kata beliau rahimahullah, "Man kana maraduhu laziman mustamirran." Seseorang yang sakitnya tersebut itu dia alami secara terus-menerus. Seorang yang sakitnya dia alami secara terus-menerus. Naam. "La yurja zawaluhu," yang tidak bisa lagi diharapkan rasa sakit tersebut akan hilang darinya. Rasa sakit yang terus menerus, yang tidak ada lagi harapan rasa sakit ini bisa hilang darinya. Dalam bab ini tentu yang paling bisa mengetahui dan menentukan rasa sakit seseorang ini terus menerus terkena kepada dirinya atau ada kemungkinan bisa disembuhkan adalah para dokter. Sehingga butuh untuk kemudian kita mempertanyakan kepada para dokter-dokter tersebut tentang penyakit yang kita derita tersebut, untuk kemudian menyebut untuk kemudian sebagai tolak ukur seperti apa hukum puasa bagi para pelakunya. Nah, rasa sakit yang terus menerus yang tidak ada lagi kemungkinan untuk bisa sembuh, belum menyebutkan kasartan seperti penyakit kanker yang ganas. Nah, atau yang semisalnya penyakit yang terus menerus menyebabkan akhirnya kondisi seseorang semakin parah dari hari ke hari sampai akhirnya dia wafat atau meninggal dunia. Maka keadaan yang seperti ini kata beliau rahimahullah, untuk hukum baginya melakukan ibadah puasa, beliau mengatakan fala yalzimuhu shaum, maka tidak wajib baginya untuk menunaikan ibadah puasa tersebut. Dia tidak wajib melakukan ibadah puasa. Li'annahu laisa lahu halun yurja fiha ay yaqdiru 'alayhi, karena dia pada satu kondisi yang tidak ada lagi harapan untuk dia memiliki kemampuan mengkodoknya. Seorang yang terkena penyakit kanker itu semakin bertambah hari semakin melemah, apalagi kalau sudah sampai ke stadium akhir, ke tingkatan terakhir yang para dokter itu sudah angkat tangan untuk menyembuhkannya. Nah, keadaan penyakit yang seperti ini dan yang semisalnya, yang tidak ada harapan bagi seseorang untuk memiliki kemampuan mengkodoknya pada hari yang setelahnya, boleh menyebutkan tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan puasa Ramadan. Tidak pula kodok. Sehingga tidak ada kewajiban di sini mencakup kewajiban berpuasa pada bulan yang dia pada bulan Ramadan yang dia jumpai tersebut, ataukah kewajiban puasa untuk dia kodok pada hari yang setelahnya, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Namun beliau menyebutkan walakin yud'imu an siyami kulli yaumin miskinan, namun yang wajib dia jalankan adalah memberikan makan dalam satu hari puasa yang dia tidak jalankan itu kepada yang tidak dia jalankan kepada satu orang miskin. Satu orang miskin. Jadi kalau penyakit itu menimpanya di pertengahan Ramadan, kalau semisal bilangan Ramadan tersebut ada 30 hari, di hari yang ke-16 ternyata dia jatuh sakit dengan sakit pada kriteria pertama yang tadi kita sebutkan, maka kewajiban baginya adalah membayar fidyah. Nah, dia tidak ada kemungkinan untuk bisa mengqadanya. Yang bisa dia lakukan adalah membayar fidyah, dia berikan makan kepada 15 orang miskin. Nah, satu hari dari hari yang dia tidak berpuasa atasnya, dia bayar, dia ganti rugi dengan membayar fidyah, memberikan makanan kepada seorang miskin. Kalau ternyata di awal bulan atau sebelum datangnya bulan Ramadan dia mengalami sakit dengan kriteria yang tadi kita sebutkan, sehingga menyebabkan akhirnya dia tidak bisa menjalankan puasa walaupun satu hari di bulan Ramadan, maka yang harus dia bayar, yang harus dia lakukan adalah membayar fidyah dalam bentuk memberikan makan kepada 30 orang miskin. Kalau semisal sekali lagi puasa Ramadan tersebut berjumlah 30 hari. Kalau ternyata 29 hari ya berarti dia memberikan kepada orang-orang miskin sebanyak 29 nasi kotak atau yang semisalnya, kemudian dia berikan kepada mereka. Kemudian di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan bagaimana cara seseorang membayar fidyah. Beliau menyebutkan ada dua alternatif, ada dua cara. Cara yang pertama kata beliau rahimahullah, ayyajma'a masakin bi'adadi al-ayyam. Dia kumpulkan semua orang miskin dengan jumlah sama dengan hari-hari yang dia tidak kerjakan puasa tersebut. Kalau semisal 20 hari berarti dia kumpulkan 20 orang miskin dalam satu hari. Atau kalau semisal ternyata yang dia tinggalkan adalah puasa Ramadan secara utuh, mungkin 29 atau 30 hari, maka dia panggil 30 orang miskin. Di satu hari dia ajak ke rumahnya atau ke satu tempat, fayu'ayyishahum wa yughdiyahum. Dia memberikan makan malam atau makan siang kepada mereka. Nah, itu sudah cukup. Sehingga bisa ditebus fidyah tersebut selama satu hari. Dia kumpulkan sejumlah orang miskin yang tadi kita sebutkan, kemudian dia berikan kepada mereka makan sebagai tebusan fidyah dari puasanya. Kama kana Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaf'aluhu hina kabura. Sebagaimana yang dilakukan oleh Anas ibn Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menginjak usia tua. Sehingga seorang yang sakit dengan sakit yang tidak ada harapan baginya untuk sembuh dari penyakitnya, dikiaskan hukumnya sama seperti seorang yang sudah tua. Yang sudah tua tapi belum mengalami kepikunan. Karena pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, seorang yang tua itu ada dua macam. Tua yang masih jernih pikirannya, tua yang sudah mengalami perubahan pada kesadarannya. Kalau seorang yang sudah tua yang sudah mengalami kesadaran pada yang sudah mengalami perubahan pada kesadarannya, dia mengalami kepikunan dan yang semisalnya, ini tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa dan tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Naam. Dengan hadis yang kemarin telah kita sebutkan, pena itu diangkat oleh Allah, di antaranya adalah dari seorang yang majnun hatta yufiq, dari seorang yang hilang akalnya hingga dia sadar dari akalnya tersebut. Sehingga kewajiban puasa Ramadan Allah wajibkan bagi seorang muslim yang baligh dan aqil. Menunjukkan kalau orang itu bukan tidak memiliki akal, tidak memiliki kesadaran, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Dan bila tidak ada kewajiban untuk berpuasa, menunjukkan tidak ada kewajiban baginya untuk membayar fidyah. Nah, adapun bila mana ternyata seorang yang tua tersebut masih memiliki kesadaran yang baik, dia bisa membedakan mana anaknya, dia bisa membedakan antara yang baik, yang buruk, yang membahayakan dan yang tidak, maka bila dia tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa di bulan Ramadan karena ketuaannya dan kelemahannya, maka yang wajib baginya adalah menebusnya dengan membayar fidyah. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau membayar fidyah dari puasanya dengan cara menggabungkannya dalam satu waktu. Dia kumpulkan semua orang miskin, kemudian dia berikan kepada mereka makanan sebagai pembayaran fidyah dari puasa beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, seorang yang sakit yang tidak ada lagi harapan dari sakitnya untuk bisa disembuhkan, dikiaskan sama seperti seorang yang kabir, seorang yang tua yang tidak memiliki kemampuan pada dirinya untuk dia berpuasa. Ini cara yang pertama. Wa imma ay yufarriqa ta'aman 'ala masakin bi'adadil ayyam li kulli miskin rubu'u sha'in nabawi. Ataukah alternatif cara yang kedua dari cara seseorang membayar fidyahnya, bisa dia berikan makanan kepada orang-orang miskin sejumlah hari-hari yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berikan makanan tersebut dalam bentuk makanan yang belum siap saji. Nah, makanan yang masih mentah. Beliau menyebutkan beratnya adalah 1/4 sha' nabawi. Atau kalau misal kita takar dengan timbangan kita, beliau menyebutkan nisfu kilo wa asyara gharamat. Setengah kilo lebih 10 gram. Kalau itu gandum, kalau misal ternyata makanan pokok di satu negara adalah roti, maka kita berikan gandum sebagai bahannya. Pada satu orang miskin kita takar sebanyak setengah kilo lebih 10 gram. Kita bungkusi dan kita berikan kepada mereka. Ini bisa berbentuk minal buril jayyid, bisa berasal dari tepung yang bagus kualitasnya. Namun apabila seseorang membayar fidyah dengan cara yang tadi kita sebutkan, dia berikan bahan yang mentah, belum siap santap, belum siap makan, beliau menyebutkan wa yuhsinu ayyaj'ala ma'ahu ma ya'damuhu. Dianjurkan untuk dia ikut sertakan pula pada setengah kilogram lebih 10 gram yang tadi kita sebutkan berasal dari gandum atau beras dan yang semisalnya, dia ikut sertakan lauknya yang bisa dia olah untuk memakan makanan tersebut, apakah dari daging dan yang semisalnya. Ini alternatif yang dua alternatif yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dengan penjelasan yang tadi disebutkan, masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullahu taala, inti dari pembahasan yang tadi disebutkan adalah pada materi seorang yang marid, yang laziman mustamirran la yurja zawaluhu. Seorang yang sakit, yang terus menerus sakit itu menimpanya dan tidak ada harapan untuk bisa sembuh dari sakitnya. Nah, wajib baginya untuk membayar fidyah dan tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan ibadah puasa tersebut. Nah, asani yang kedua, man kana maraduhu tari'an ghayra mai'usin min zawalihi kal huma wa shibhiha falahu thalathu halat. Seseorang yang sakitnya tersebut itu muncul sewaktu-waktu, tidak terus-menerus, ghayra mai'usin min zawalihi, tidak adanya rasa putus asa untuk nantinya bisa hilang penyakit itu darinya. Berarti seorang yang sakit yang sifatnya rasa sakit ini muncul secara tiba-tiba dan ada kemungkinan baginya untuk bisa tersembuhkan dari sakitnya. Nah, kalhuma, seperti seorang yang terkena sakit demam, washibhiha dan yang semisalnya. Sakit demam dan yang semisalnya. Pada kondisi sakit yang kedua ini, beliau merincinya dan membaginya menjadi tiga keadaan. Beliau merinci membaginya menjadi tiga keadaan. Rasa sakit yang datang sewaktu-waktu dan bisa hilang di waktu yang setelahnya, seperti demam dan yang semisalnya, terbagi menjadi tiga keadaan untuk nantinya masing-masing keadaan tersebut memiliki hukum yang berbeda dalam babu siam antara satu dengan yang lain. Al-halul ula, keadaan yang pertama adalah alla yasuqa alaihi saum, rasa sakit yang tidak memberatkan bagi seseorang untuk dia berpuasa. Rasa sakit yang tidak memberatkan bagi seorang untuk dia berpuasa. Demam ringan, ya kan? Pilek. Tapi kalau semisal dia berpuasa, ini masih bisa. Artinya wala yadurruhu, ketika dia berpuasa tidak akan memadzaratkan dirinya. Tidak akan memadzaratkan dirinya, tidak menyebabkan akhirnya sakitnya semakin parah, tidak menyebabkan akhirnya semakin lemah badannya. Nah, dan yang semisalnya. Untuk orang yang seperti ini belum menyebutkan fa yajibu alaihi shaum li'annahu la udhra lahu, wajib baginya untuk berpuasa karena dia tidak memiliki uzur. Sehingga Syekh rahimahullahu taala mentafsirkan makna dari maridhan, seorang yang dalam kondisi sakit sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan baginya untuk mengqadanya pada hari yang lain, adalah rasa sakit yang memberatkan dirinya ketika berpuasa. Kalau semisal ternyata itu sakit ringan yang tidak memberatkan dia untuk menjalankan ibadah puasa tersebut, maka masih diwajibkan baginya untuk berpuasa dan tidak boleh baginya untuk mengqadha. Orang yang seperti ini tidak punya udzur. Keadaan yang kedua, kata beliau rahimahullah, ayyashuqa alaihi shaum wala yadurruhu fayukrahu lahu shaumu lima fihi min al-udul min rukhsatillahi ta'ala ma'al ishqaqi ala nafsihi. Keadaan yang kedua adalah seorang yang memberatkan dirinya apabila dia berpuasa. Namun tidak sampai memadorotkannya, memberatkan tapi tidak memadorotkan, tidak membahayakan tubuhnya. Nah, memberatkan tapi tidak sampai memadorotkan tubuhnya. Ya, dia berat karena sakit, dia berat karena letih dengan sakitnya, berat kepalanya, sehingga berat untuk kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Namun dia masih bisa, serta ketika dia berpuasa tidak sampai membahayakannya. Untuk orang yang seperti ini, kata beliau rahimahullah, fayukurrohu lahu as-sawm, maka hukum puasa untuknya itu makruh, dibenci baginya apabila dia berpuasa. Sebab musababnya adalah lima fihi minal udul an rukhsatillahi ta'ala ma'al isqaqi ala nafsihi, karena dia tidak menjalankan rukhsah Allah tabaraka ta'ala. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan agar umatnya dia menjalankan rukhsah-rukhsah yang Allah tabaraka ta'ala berikan kepada mereka. Di antaranya adalah rukhsah bagi seorang yang sakit untuk tidak berpuasa. Maka ketika dia berpuasa hukumnya makruh, sehingga yang afdal baginya adalah untuk dia berbuka dan tidak berpuasa. Kemudian alasan yang kedua adalah ma'al isqaqi ala nafsihi, dia memberatkan dirinya. Nah, dia memberatkan dirinya, tidak sayang kepada dirinya yang sakit. Nah, ini dua alasan, dia tidak menjalankan rukhsah Allah dan tidak memiliki rasa sayang kepada dirinya, yang menyebabkan akhirnya seorang yang sakit yang dalam kondisi yang tadi kita sebutkan itu dimakruhkan untuk dia berpuasa di bulan Ramadan. Nah, sehingga yang afdal baginya adalah mengqadanya pada hari yang lainnya. Walaupun dalam bab ini khilaf di antara para ulama, ada di antara mereka yang menyebutkan diberikan pilihan bagi seseorang untuk memilih antara berpuasa atau mengqadha. Ada pula di antara mereka yang afdal adalah berbuka. Ada pula di antara mereka yang para ulama berpendapat yang afdal baginya adalah berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, ayyadurruhu as-shaumu. Ayyadurruhu as-shaum, apabila puasa itu memadharatkannya. Apabila puasa tersebut itu memadharatkan dirinya. Mungkin bertambah sakit, ya kan? Mungkin menyebabkan muncul penyakit yang lain. Semula hanya sekedar radang, tapi ternyata ketika dia nekat untuk berpuasa menyebabkan muncul penyakit yang lain, menyebabkan dia pilek. Awalnya pilek ringan, ketika dia berpuasa menyebabkan pilek itu semakin menjadi berat. Dan contoh-contoh yang lain. Nah, ini memadharatkan tubuh seorang yang berpuasa. Pada kondisi yang ketiga ini beliau menyebutkan fayuhramu alaihi ayyasuma lima fihi min jalbil darari ala nafsih. Untuk kondisi yang ketiga ini hukum puasa baginya adalah haram. Diharamkan baginya untuk berpuasa disebabkan, kata beliau rahimahullah, dengan kondisi dia memaksakan diri untuk berpuasa menyebabkan akhirnya dia berikan kepada dirinya kemadharatan. Dia berikan kepada dirinya itu kemadharatan. Nah, ini alasan yang menyebabkan akhirnya seorang itu berpuasa itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, kata beliau rahimahullah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wala tulqu biaidikum ila tahluka. Ayat-ayat yang berisikan larangan dari Allah untuk seorang muslim menjerumuskan dirinya ke dalam kemadharatan, ke dalam kebinasaan. Ayat ini tidak hanya berisikan larangan seseorang membunuh dirinya atau melukai dirinya dengan benda tajam dan yang semisalnya, memadharatkan dirinya dengan mencelakakan tubuhnya dan yang semisalnya secara sengaja, tapi juga terkena kepada kondisi seorang yang sakit ketika dia paksakan untuk berpuasa menyebabkan akhirnya muncul kemadharatan pada tubuhnya tersebut. Nah, sehingga dengan beberapa ayat ini menyebabkan apabila dia berpuasa maka dia terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Demikian pula di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim rahimahumullah, la darara wa la dirar. Haram bagi seorang muslim untuk menimpakan kemadharatan kepada dirinya. Dan haram pula bagi seorang muslim untuk dia timpakan kemadharatan kepada orang lain. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita memberikan kemadharatan kepada diri kita dan tidak boleh pula bagi kita untuk kita berikan kemadharatan kepada orang lain. Naam. Beliau menyebutkan wa yu'rafu dararu shaumi 'alal marid imma bi ihsa'ihi bid-darari bi nafsihi. Cara seseorang mengetahui ketika dia berpuasa akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam kemadharatan bisa melalui beberapa cara, kata beliau rahimahullah. Yang pertama, dia bisa merasakannya secara langsung. Nah, apakah puasa itu memadharatkan dirinya atau tidak? Kapan dia melihat ketika dia berpuasa menyebabkan akhirnya dia semakin letih, membahayakan tubuhnya, maka wajib baginya untuk berhenti dari puasanya dan mengqadanya di hari yang berikutnya. Nah, sehingga dengan merasakannya secara langsung. Wa yu'rafu dararu as-sawmi 'ala al-marid. Naam. Wa imma bi khabari tabibin mawthuqin bihi. Ataukah cara yang kedua dengan adanya khabar dari seorang dokter yang dia percayai. Naam, dia periksakan di malam harinya, ternyata dokter tersebut menyebutkan dia sakit, harus istirahat dari sakitnya. Kalau semisal ternyata dia paksakan dia teruskan puasanya, maka akan menyebabkan muncul penyakit yang lain. Maka ketika itulah wajib baginya untuk mengqadha dan tidak berpuasa di hari tersebut. Sehingga dengan dua cara, dengan merasakannya secara langsung atau melalui khobar dari seorang tabib, seorang dokter yang dia percayai. Wa mata aftara al-maridu fi hadzal qismi fa innahu yaqdi 'adad al-ayyam allati aftaraha idza ufiya. Kapan seorang yang sakit dia berbuka pada jenis yang tadi kita sebutkan ini, maka wajib baginya untuk mengqadha sejumlah hari yang dia itu berbuka apabila telah sembuh dari sakitnya. Apabila telah sembuh dari sakitnya. Nah, nanti akan kita sebutkan penjelasan lebih lanjut dari beliau rahimahullah. Wa mata aftara al-maridu fa in mata qabla mu'afatihi saqata anhu. Apabila ternyata orang sakit dalam keadaan ketiga yang tadi kita sebutkan, dia qadarullah ma syaa fa'al meninggal dunia sebelum dia mengalami masa sehat. Sebelum dia mengalami masa sehat sehingga belum memiliki kemampuan untuk mengqadha, ya kan? Belum memiliki kemampuan untuk kemudian dia bisa mengqadha puasanya. Maka dari sisi hukum kata beliau rahimahullah, saqata anhu liqada'il marid, maka gugur darinya untuk gugur darinya qadha puasa tersebut. Naam, gugur darinya qadha puasa tersebut. Dan tidak pula ada kewajiban bagi para ahli warisnya, kerabatnya untuk mempuasakannya. Karena kondisi orang yang seperti ini tidak ada qadha. Tidak ada qadha karena dia tidak memiliki kemampuan untuk kemudian dia bisa membayar qadhanya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kecuali apabila ternyata dia sehat selama 2 bulan contohnya. Kemudian ternyata setelahnya wafat, meninggal dunia, kambuh lagi penyakitnya sampai akhirnya dia wafat. Maka wajib bagi ahli warisnya untuk menebus puasanya. Nah, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki hutang puasa, maka yang mempuasakannya adalah wali-walinya. Wallahu a'lamu bishawab. Li'anna fardahu lam ayyasuma iddatan min ayyamin ukhar lam yudrikha. Alasan kenapa kewajiban mengqadha puasa bagi seorang yang sakit yang meninggal tersebut itu digugurkan oleh Allah Azza wa Jal, karena waktu yang bisa dia jumpai untuk membayar puasa yang sebelumnya dia batalkan belum dia dapatkan. Kesempatan untuk dia berpuasa belum dia dapatkan. Nah, terus dalam kondisi sakit sampai akhirnya wafat atau meninggal dunia. Ini hukum perincian penjelasan yang diuraikan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang puasa bagi seorang yang marid. Adapun seorang yang musafir yang dalam kondisi safar, beliau juga merincinya menjadi dua pembagian dan masing-masing memiliki pembahasan yang panjang yang lebar. Ini insyaallah taala kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya biiznillahi taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan sore hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.